Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yang salah satunya adalah menaikkan PPN bagi perusahaan swasta yang masih menggunakan bahan baku impor. Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi Sukamdhani mengatakan, dirinya khawatir rencana ini bisa merusak perjanjian dagang antar negara, dan pasar internasional pasti geram dengan wacana ini. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Komisi Tetap UKM Kadin, Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa komentar Anda? Saya rasa sih secara spirit ya, penguatan domestic market itu memang harus dilakukan. Dan kita sebagai pengusaha juga tahu bahwa dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, yang menjadi harapan kita satu-satunya adalah ekonomi domestik kita dengan 240 juta penduduk ini harus menjadi tulang punggung perekonomian kita. Jangan sampai 240 juta penduduk ini nanti menjadi santapan sedap daripada produk-produk asing yang masuk secara ilegal atau masuk secara selundupan dan lain-lain. Namun memang di sini kesulitannya dalam menggovern, ya, dalam memerintah ya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu policy atau kebijakan memperkuat domestic market tapi tidak menghancurkan atau tidak menggerus daya saing daripada industri-industri yang menggunakan produk-produk impor untuk mungkin diekspor kembali atau dikonsumsi di dalam negeri. Nah, ini kan batasannya sangat tipis ya. Dan Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya sih sebagai pengusaha, dilihat barang-barang yang digunakan untuk pengolahan di sini dan akan dijual oleh kita baik dilakukan re-ekspor atau dijual ke pasar, selama itu memberikan nilai tambah bagi industri di sini, mestinya kita jangan mematikan industri tersebut. Karena kalau kita mematikan industri tersebut dan bikin mereka lebih tidak kompetitif atau tidak memiliki daya saing, mereka tidak akan kuat hidup dan akhirnya akan ada PHK lagi. Jadi mesti dipilah-pilah nih. Di sini kelihaian dan kepintaran maupun juga networking daripada seorang birokrat dituntut. Bagaimana dia bisa membuat suatu kebijakan yang bisa merangkul dunia usaha, memperkuat domestic market, tapi juga tidak mematikan industri-industri yang menggunakan produk-produk impor untuk dijual ke pasar lokal. Kalau intinya kita harus menggunakan produk lokal, apakah sudah siap, Mas? Secara dengan sendirinya ya, saya tuh pakai batik sudah hampir jalan 7 tahun sekarang ya, tiap hari gitu. Mula-mulanya sih memang kualitasnya dan dari segi penampilannya, desainnya, dan lain-lainnya masih dipertanyakan gitu. Tapi kalau kita mulai memakai produksi dalam negeri dengan secara natural dan secara alami, nanti produk kita akan kualitasnya bertambah dan desainnya juga tambah lebih enak dilihat. Nah, ini kita sudah rasakan kesuksesan dengan batik. Sekarang kita lihat batik sudah bisa diterima di setiap seharian kita. Nah, kemarin ini pemerintah mulai lagi menggelontorkan sepatu dalam negeri. Nah, ini saya juga mulai pakai nih sepatu dalam negeri. Masih agak terasa sakit-sakit gitu. Tapi kalau kita paksakan sebagai suatu spirit, kita akan bisa melihat suatu evolusi secara alami bahwa secara kualitas dan secara desain pasti akan mampu bersaing dengan asing. Bagaimana Anda melihat ke depan, Mas Sandi? Harapan saya ya ini bukan spirit-spirit saja gitu, hanya bukan semangat nasionalisme yang buta gitu, tapi betul-betul dilandasi dengan harga yang bersaing, kualitas yang baik, dan bisa diandalkan tentunya ke depan, dan saya rasa harapan ini juga harapan semua pengusaha. Demikian Sandiaga Uno, saya Dewi Sintawati.